Kemudian ini ada dari Yogi Mbah Non. Mbah Non, bapak saya pernah bilang, beliau pernah ingin menggugurkan saya saat itu. Sekarang umur saya sudah 34 tahun. Bapak saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Sekarang saya merasa hidup saya hancur dari materi dan keluarga. Orang sekeliling maupun masyarakat sekitar melihat saya seperti sampah. Apa ini sebab dan akibatnya? Rasanya saya ingin mati dan bunuh anda diri. Anda dianggap sampah itu apakah karena ada informasi bahwa bapak Anda dulu akan menggugurkan? Okay. Mungkin ada sebab-sebab lain yang langsung dari diri Anda, tidak dari bapak Anda. Itu satu ya. Okay. Nomor dua, setiap manusia itu mengalami momentum dan keadaan dan peristiwa yang bermacam-macam dalam hidupnya. Sehingga bapakmu mungkin pada waktu itu sedang mengalami apa sedemikian rupa sehingga terbersit niat untuk menggugurkan. Kita tapi tidak tahu, tapi ya, nyatanya digugurkan apa tidak? Yeah, nyatanya kan sudah tidak. 34 tahun sudah. Yeah, kan tidak digugurkan. Tidak digugurkan. Jadi bapakmu sebenarnya itu hanya terbersit dan tidak pernah menggugurkan Anda dari rahim ibu Anda. Yeah. Jadi faktanya adalah bapakmu tidak melakukan kesalahan apapun kecuali pernah terbersit berpikir tadi itu. Yeah. Mungkin yang agak berat adalah bahwa bapakmu ngomong itu. Mungkin sehingga jadi kepikiran. Jadi kepikiran terus sepanjang hidup. Nah, menurut saya sekarang Anda banyak istighfar diniatkan untuk memohon ampun bagi bapak. Memohon ampun Allah untuk bapak gitu ya. Apapun kesalahannya, berapapun beratnya Allah yang tahu, tapi pokoknya Anda memintakan ampun kepada Allah untuk bapakmu. Jadi istighfar sebanyak astagfirullahaladzim, kalau bisa sehari 1000 kali lah. Kalau untuk bapak. Untuk bapak, diniatkan untuk bapak. Diniatkan siapa untuk bapak. Tahu itu bermanfaat dan itu membuat Anda menjadi lebih tenang. Karena Anda tidak salah. Anda tidak salah apa-apa. Wong Anda cuma pelengkap penderita dari kelahiran Anda. Toh. Ya. Kan manusia tidak melahirkan dirinya sendiri, tapi dilahirkan oleh ibunya dengan bapaknya. Kan. Jadi Anda tidak salah apa-apa. Ya Anda sekarang, kenapa Anda jadi sampah? Kenapa orang menyebut Anda jadi sampah? Ya. Itu kenapa? Ya sekarang Anda berlaku emas, berlaku wangi, berlaku indah kan begitu, supaya Anda tidak disampahkan orang. Sebab saya khawatir orang menyimpulkan Anda, memperlakukan Anda seperti sampah itu tidak karena faktor itu tadi, apa bapaknya yang menginformasikan bapak akan menggugurkan, tetapi karena perilaku Anda sendiri kan begitu. Gitu loh. Yeah, karena setiap orang punya pikiran seperti itu. Yeah. Makanya Islam sangat adil, sepanjang itu tidak kamu lakukan, menurut Islam setahu saya. Kalau Anda punya niat baik, Allah sudah memberi pahala. Memberi pahala. Tapi kalau Anda punya niat buruk, Anda belum berdosa sebelum Anda melakukannya. Kan gitu. Ya. Tapi kalau perbuatan baik dapat 2, kalau niat buruk belum dapat, kalau perbuatan buruk kena 1 kan gitu. Jadi, bonus itu. Itu bonus kan gitu. Jadi menurut saya, bapakmu kalau dari teori logika yang tadi kan belum berdosa, dia hanya terbersit dan itu mungkin karena keadaan macam-macam. Kan kowe dhewe yo sok-sok pengin ngebom, sok-sok pengin bakar gedung DPR, gedung DPR kan Anda juga di dalam hati itu banyak sekali gejolak. Belum dihitung dosa atau Mbak itu, Bang? Belum dihitung dosa atau belum gitu. Selama Anda tidak melakukan, maka Anda belum berdosa kan? Belum berdosa. Jadi menurut saya, Anda harus memilah sampah-sampah tadi itu jangan-jangan tidak ada hubungannya sama bapak tadi. Jangan-jangan memang sama perilaku Anda sendiri. Wallahu a'lam, Anda yang tahu itu. Iya, gitu Mas Yogi, saran dari mana? Tapi peta dan logikanya jelas. Nomor 1, berlakulah emas, berlakulah indah, berlakulah wangi. Nomor 2, ya... Sekarang saran Mbah Nun adalah banyak-banyak istighfar untuk diniatkan untuk bapak jenengan. Siapa tahu bapak memang salah benar gitu ya. Yeah, gitu. Allah yang tahu loh. Allah yang tahu. Saya tidak punya hak dan tidak punya kemampuan ilmu untuk mengetahui bapak itu salah atau tidak. Jadi sekarang kalau Anda ingin melampiaskan energi hidup Anda yang berlebihan itu ya, mikir yang macam-macam tapi Anda tatak untuk tidak ngelakoni gitu. Tatak untuk tidak melakukan. Kau ndelok kantor apa tak obongi kayak tak bomi kayak tanya-tanya. Sebatas niat saja. Iya, sebatas baik. Sekedar untuk refreshing batiniah aja. Yeah, untuk piknik gitu, biar enggak stres-stres banget Mas gitu. Dari Ikhlasul Amal. Umur saya 22 tahun Mbah Nun dan saya belum mengetahui fadilah atau bakat saya, Mbah. Barangkali ada pengalaman Mbah Nun yang bisa di bagi atau amalan-amalan supaya saya segera bisa memperjelas hidup saya. Jadi sudah umur 22 2 tahun tapi dia belum mengerti bakatnya ini, Mbah. Bakat Anda mungkin mencari bakat, Mas. Belum. Kalau gitu gini, jadi kan ada pemetaan-pemetaan mengenai potensi manusia. Jadi Anda belajar psikologi, Anda belajar macam, Anda baca macam-macam. Yeah. Terus bagaimana tuh identifikasinya, bagaimana cara mengincar pemetaan. Saya kan bisa dirasakan saya ini ada sesuatu yang disukai tapi dia tidak berbakat. Ada sesuatu yang dia berbakat tapi dia tidak sukai. Okay. Banyak misalnya, seperti itu. Okay. Ya gitu ya. Yeah. Nah, mudah-mudahan yang terjadi pada Anda adalah Anda suka dan Anda berbakat. Kalau tidak, coba diharmonikan, gitu ya. Nah, itu menurut saya usia Anda memang masih usia wajar untuk belum tahu, untuk itu usia mencari. Usia mencari. Ya, ya. Ya. Meskipun teori psikologinya mungkin tidak 22 tahun, itu sudah seharusnya sudah menemukan kecenderungannya. Tetapi saya optimis bahwa itu memang Anda sedang berada pada fase di mana Anda akan menemukan. Maka Anda harus mempetakan diri Anda sendiri, harus mempetakan yang Anda suka itu apa saja, yang Anda mampu itu apa saja. Syukur ada satu hal yang Anda ya mampu, ya berbakat, ya senang, kan gitu kan. Ya hobi. Mampu, berbakat, senang. Wah, ya. kalau semuanya ada itu cocok gitu. Klop gitu. Kayak Pak Top ini memang senang gitar dan berbakat gitar, kan gitu. Meskipun enggak bisa disejajarkan sama Ali Bata gitu ya. Jauh Ali Bata. Kalau Ali Bata itu ada tibannya itu. Begitu, Mas. Jadi semoga Anda menyenangi sesuatu dan Anda berbakat juga di situ gitu ya.